نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد جماعة صبوح صلى البدر محمد yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, dan ini kesempatan pertama untuk saya dalam menyampaikan di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Majelis ilmu. Majelis zikrullah. Karena sebenarnya majelis talabul ilm, menuntut ilmu, adalah merupakan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata, sungguhnya malaikat itu, tada'u ajniyataha, itu meletakkan sayapnya. Sehingga di dalam majlis ilmu ini, malaikat meletakkan sayapnya dan merendahkan tawaduk kepada mereka yang menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, ridhan bima yatluq, mereka turun menyaksikan dan mendengarkan majelis ilmu, mereka ridho dengan apa yang disampaikan, mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan dalam menuntut ilmu. Ini keutamaannya majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah menuntut ilmu ini. Karena menuntut ilmu itu dimulai dari seorang itu sejak lahir sampai seorang itu meninggal. Tetap kewajiban menuntut ilmu ini terus berlangsung. Dan keutamaan talabul ilmi ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, beliau membuat suatu judul bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilmu, ilmu itu adalah harus dilakukan sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, sebelum mengucapkan dan sebelum berbuat. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini, menunjukkan bahwasanya setiap orang yang beramal itu harus dilandasi dengan ilmu. Seorang yang dia ingin beramal dengan suatu amalan yang berkaitan dengan perkara agamanya, bahkan perkara dunianya, itu mereka harus memiliki ilmunya. Atau sebelum orang itu berbuat dan berkata, maka harus dilandasi dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa, ma yalfadzu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah terucapkan min qawlin, dari satu perkataan, "Ma yalfadzu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Kecuali di sisi orang yang mengatakan tadi, itu ada raqib dan ada atid yang mencatat setiap perkataannya. Dan ini dicatat oleh malaikat dan akan dilaporkan kepada Allah SWT setiap apa yang diucapkan. Oleh karena itu, sebelum kita berkata dan berbuat, maka kita juga harus merenungkan dan memikirkan apa yang akan kita katakan dan ucapkan. Apakah itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, ataukah justru sebaliknya. Sehingga Rasulullah mengatakan, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik ataukah dia. Ini merupakan nasihat dari Rasulullah SAW. Karena lisan, ucapan ini adalah harus kita menjaganya. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya lisan inilah yang menyebabkan kebanyakan orang itu masuk ke dalam neraka. Itu disebabkan karena hasil buat dari lisannya. Wa ma yakubun nasu jahannam illa ala hasadi alsinatihim. Bukankah kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka itu kecuali karena hasil dari buah lisannya. Makanya Imam Bukhari ketika menyebutkan bab ini, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Maka Imam Bukhari menyebutkan sebuah surat yang sudah sangat kita kenal, yaitu menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Disebutkan surat al-asr dari Imam Bukhari. Padahal yang pertama disebutkan itu adalah apa? Allah SWT berkata wal asri, demi masa, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Allah bersumpah dengan masa waktu di mana manusia itu ada di dalamnya. Kita berada di dalamnya dan kita sedang menjalaninya dalam kehidupan dunia ini, maka masa ini akan berjalan dan tidak akan kembali. Dengan perjalanan waktu yang terus menerus berjalan dan tidak pernah berhenti, pelan tapi pasti, maka manusia itu kata Allah, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah tidak mengatakan manusia itu merugi saja, tapi betul-betul berada dalam kerugian. La fi khusrin. Kata-kata fi khusrin, berada dalam kerugian, ini berbeda dengan orang yang rugi. Kalau orang yang rugi bisa jadi untung setelah itu, tetapi kalau berada di dalam kerugian, berarti dia betul-betul di tengah kerugian, diliputi oleh kerugian, kerugian yang besar yang tidak pernah seorang itu bisa untung lagi setelahnya. Apa yang dimaksud dengan kerugian? Kerugian dunia dan akhirat. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Tetapi yang disebutkan di sini secara umum bahwa manusia semuanya itu berada dalam kerugian. Illa, maka Allah SWT mengecualikan, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bilhaqi, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran, wa tawasaw bisabri, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Apa kira-kira faedahnya ayat surat ini? Surat yang mungkin paling pendek dalam Al-Quran. Surat yang mungkin di antara surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dikecualikan dari orang yang merugi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu harus dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari menyebutkan ayat ini dalam babnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Ini dalamnya pemahaman Imam Bukhari. Bahwasanya kenapa dikatakan orang-orang yang beriman yang dikecualikan oleh Allah Taala, dan ini mengandung ilmu, mengandung bahwasanya orang yang beriman harus berilmu. Tidak mungkin beriman kalau seandainya orang itu tidak mendapatkan ilmu. Sehingga Rasulullah SAW diturunkan ilmu kepadanya, dan Rasulullah beriman kepada Allah dengan ilmunya tersebut. Dan Rasulullah menyampaikan ilmu yang beliau dapatkan dari Allah SWT, wahyu tersebut, kepada para sahabat Abu Bakar, kepada istrinya Khadijah, kepada Ali bin Abi Thalib, dan kepada orang-orang yang menerima dakwah. Ini ilmu. Maka mereka kemudian setelah mendapatkan ilmu, mereka beriman. Nah, iman inilah yang akan mengecualikan orang dari kerugian. Dan yang kedua adalah beramal saleh. Iman kepada apa yang dimaksud beriman di sini? Iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ilal ladzina amanu. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar, dan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beramal saleh. Beramal saleh. Karena iman itu akan ditunjukkan oleh amal salehnya, akan membuahkan amal saleh. Oleh karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an, iman dan amal saleh ini beriringan. Karena amal saleh merupakan buah dari keimanan. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Allah menyebutkan dulu illal ladzina amanu, iman dulu sebelum amal saleh. Sehingga enggak mungkin kita beramal saleh kecuali harus dilandasi dengan iman. Tidak bermanfaat amal solehnya seorang kecuali harus dilandasi oleh keimanan, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah. Ini pengecualian orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, orang yang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Yang ketiga adalah tawasau bil haqqi, saling mewasatkan kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tawasau bil haq, saling mewasiatkan, bukan hanya sekedar memberi wasiat, tetapi saling mewasiatkan, saling menasihatkan kebaikan. Ini ada dua arah, saling tawasau. Dalam bahasa Arab, saling ini menunjukkan bahwasanya manusia itu terhadap kekurangan masing-masing, dan ini saling menasihati. Bisa jadi seorang itu berbuat kesalahan di satu sisi, tapi di lain sisi dia ini juga mempunyai kebenaran yang dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Maka saling menasihatkan. Dan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang itu melihat kemungkaran, maka dia mengingkarinya. Melihat kemungkaran, dia merubah kemungkaran itu. Jika dia mampu dengan tangannya, jika dia tidak mampu dengan lisannya, jika dia tidak mampu dengan hatinya. Ini selemah-lemah iman. Kembali kepada iman yang pertama. Dan yang keempat adalah tawasau bisabri, saling mewasatkan dengan kesabaran. Kalau orang itu menjalankan tiga hal ini, iman, setelah itu beramal soleh dengan imannya, dan kemudian seorang itu menyampaikan ilmu yang dia dapatkan dan menyampaikan amal soleh yang dia lakukan, dan dia mendakwai, menyampaikan amar ma'ruf kepada orang, maka di sini terdapat isyarat dari kata yang keempat, yaitu tawasau bisabr. Bahwasanya orang yang dia itu melakukan ketiga-tiganya, iman, amal soleh, dan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mesti ada tantangannya, mesti ada kendalanya. Ketika dia mengingkari kemungkaran, mesti ulah, kenapa kamu kok mengingkari orang lain? Ketika ada kemungkaran, kenapa kok diingkari? Sementara orang melihat itu bukan kemungkaran, itu kan kebaikan, itu adalah suatu kebaikan. Kenapa harus diingkari? Atau sesuatu yang sudah terlanjur itu dikenal sebagai suatu perbuatan baik, ternyata itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka orang akan menentangnya. Ketika menghadapi ujian dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, orang butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah SWT menyampaikan wa tawasaw bisabri. Ketika orang itu beriman, ini pun sudah mendapatkan tantangan. Orang ketika sudah menambah keimanannya, ditambah lagi dengan amal soleh, ini tambah lagi. Belum dia menyampaikan kepada orang lain, dia ini sudah di sudah dibicarakan. Dan dia butuh kesabaran. Apalagi ketika orang menyampaikan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka di sini terdapat tantangan. Maka ketiga-tiganya dibutuhkan kesabaran. Oleh karena itu Allah mengakhirkan surat Al-Asr ini, wa tawasaw bisabri, dan saling mewasiatkan kesabaran. Ini dibutuhkan kesabaran. Karena tidak mungkin seorang bisa istiqomah dengan tiga ini tadi, istiqomah dalam beriman, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam berdakwah, kecuali orang yang dia itu diberi kesabaran oleh Allah. Dan tidak mungkin kita ini bisa bersabar kalau tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah, dan saling mewasiatkan satu dengan yang lain. Orang yang sama-sama beramal, orang yang sama-sama beriman, beramal soleh, dan sama-sama berdakwah atau berada di atas kebenaran, maka mendapatkan tantangan yang sama. Dan di antara mereka saling, harus saling mewasiatkan dengan baik itu kebenaran, dan juga harus diiringi dengan saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Sehingga empat inilah orang yang akan selamat dari kerugian dunia akhirat. Orang yang dia itu melaksanakan tiga, empat macam ini tadi, empat kriteria ini yang akan selamat, yang akan selamat dunia akhirat dan tidak rugi. Inilah hakikat keberuntungan, hakikat keberuntungan di dunia ini dan di akhirat nanti. Untung di dunia dan untung di akhirat. Orang yang untung di dunia saja belum tentu akhirnya untung. Tapi orang yang beruntung di akhirat pasti dunianya adalah apa? Walaupun usahanya gagal, usahanya bangkrut, tetapi kalau dia itu sudah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di akhirat, maka kegagalan di dunia itu tidak menjadi apa? Masalah. Tapi kalau sudah gagal di dunia dan di akhirat, inilah kerugian yang sangat besar, yang seorang tidak lagi mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan dunia akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat. Dan ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan empat hal ini. Empat hal yang tidak mungkin kita bisa apa? Kita bisa dapatkan kecuali dengan meminta kepada Allah SWT. Karena ini adalah karunia Allah. Hidayah ini adalah karunia Allah. Allah SWT senantiasa mewasiatkan kepada hambanya untuk apa? Menjalankan kita ini doa kepada Allah, meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah. Walaupun kita ini sudah berada di atas jalan Islam ini, tapi kita terus tetap butuh kepada hidayah Allah, petunjuk Allah SWT. Karena itu kita di dalam sholat senantiasa berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena tidak mungkin kita ini berada di atas jalan yang lurus terus tanpa ada bimbingan dari Allah. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita senantiasa di atas jalan ini, di atas Islam, di atas iman, di atas amal soleh, dan di atas dakwah, dan di atas kesabaran atau istiqamah? Hanya Allah yang bisa memberikan jaminannya. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang senantiasa kita ucapkan dalam salat, yaitu ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini memohon hidayah Allah, berikan petunjuk kami. Oleh karena itu doa ini doa yang wajib kita ucapkan, permintaan yang wajib kita ucapkan kepada Allah SWT agar supaya kita senantiasa di atas jalan ini. Imam Syafi'i mengatakan tentang surat Al-Asr, seandainya lau tadabbarna suhadihi surah kafatku, seandainya manusia itu merenungkan, merenungi surat ini, surat Al-Asr, surat Al-Asr ini, maka cukup bagi mereka, akan menjadikan longgar mereka kehidupan dunia ini. Apapun yang dia alami di dunia ini, maka akan dia rasakan apa? Rasakan kelonggaran dan kebahagiaan, kelapangan hati ini. Dan dalam satu riwayat disebutkan, seandainya Allah tidak menurunkan surat kepada manusia kecuali surat Al-Qur'an, surat apa? Al-Asr ini, maka cukup bagi mereka manusia sebagai nasihat. Inilah keutamaan surat al-Asr dan kandungan yang ada dalam surat al-Asr. Kita butuh, kita butuh untuk dia untuk beramal di dunia ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di antara apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pertama yang yang insya Allah ini adalah merupakan kunci di mana kebahagiaan hakiki dan juga adalah kebebasan hakiki dan kemerdekaan yang hakiki adalah kita ini merdeka dari peribadatan kepada selain Allah. Inilah hakikat kemerdekaan, hakikat kebebasan, bukan kebebasan dari penjajah, penjajah yang berupa bentuk manusia, akan tetapi kebebasan seorang itu dari peribadatan kepada selain Allah. Pada hakikatnya manusia itu adalah hamba, manusia itu adalah budak, manusia adalah hamba, abdun. Kita ini adalah hamba Allah SWT. Maka kalau seorang itu memperhambakan dirinya kepada selain Allah, berarti dia sebenarnya sudah keluar dari fitrahnya, keluar dari hakikat diciptakan manusia. Kita inilah hamba-hamba Allah. Maka orang yang dia itu menghambakan diri kepada sesama hamba, ini adalah merendahkan dirinya sendiri. Maka kebahagiaan dan kemerdekaan yang hakiki kalau seorang itu melepaskan dari perbudakan kepada selain Allah, kita menuju kepada apa? Penghambaan kepada hanya kepada Allah SWT. Inilah hakikat kemerdekaan, hakikat kebahagiaan yang tidak mungkin kita bisa dapatkan kemerdekaan dan kebahagiaan ini kecuali kalau kita memurnikan ibadah kepada Allah. Orang akan terbebas hatinya dari peribadah, dari kungkungan penjajahan yang hakiki. Karena sebenarnya penjajahan hakiki bukan penjajahan manusia. Para sahabat dijajah. Ketika Rasulullah SAW tinggal di Mekah, dakwah di Mekah, para sahabat Bilal bin Rabah budak, dijajah dan disiksa oleh oleh banyak. Tetapi apakah dia tidak merdeka? Bilal bin Rabah adalah seorang yang merdeka hatinya. Dan inilah hakikat kemerdekaan. Walaupun budak, budak itu adalah bukan seorang yang merdeka, tetapi hatinya telah bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan. Karena penjajahan yang sebenarnya adalah penjajahan dalam hati. Ini kalau hatinya terbebas dari penjajahan ini, maka akan selamat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada salah perkara saya sendiri dan dari syaitan, apabila ada kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apabila ada pertanyaan maka kalau bisa jawab, kalau tidak bisa wallahu a'lam bishawab.